malam pesta ulang tahun itu agar dapat ku menata wajah manismu. Terbata-bata aku menyapamu, segera senyum ku harap darimu, namun wajah manis itu tak ceria, dingin beku. Detik-detik itu ku rasakan pilu dan hampa, seakan melayang harapanku. Melodi yang pilu jadi saksi malam itu. Ku sadari hatimu bukan untukku. Bata-bata aku menyapamu, segera senyum ku harap darimu, namun wajah manis itu tak ceria, dingin beku. Detik-detik itu ku rasakan seakan melayang harapanku. Melodi yang pilu jadi saksi di malam itu. Kusadari